Nanti deg-degan bareng kowe teko kok njur mak teratap atiku reng. Matur nuwun jeneng wis gelem tak kongkon ning Darawati padha-padha. Ning kowe kudu ngematke perban di kepalaku iki. Lah ngopo gelut karo Kurawa? Lho, Kurawa yo ning Darawati. Iya. Nganti padu karo Begawan Durna, aku dikeroyok Kurawa nek ra tak rampungi. Terus sing ewangi sapa Kang? Ora ana. Iki Pandhawa iki, Pak. Ming tenguk-tenguk tok. Wah, Kurawa tak amuk kabeh. Wong kene durung tau mangan belek ya ngono kuwi, Tru. Lah piye? Sing ewangi ana man, ora gareng iki mediajar pisan sirahe mlenyoke terus wedi kok. Wangsulane Sundrawati piye, Reng? Piye? Wangsulane Sundrawati. Engko wae tak kandhake di akhir gara-gara ya, Tru. Mulai tak kan dake saiki kowe ngendelong hatimu terus ora semangat li goro-goro ndak ora prayoga. Saiki mengerti dino kamardikan truk. Mula kudu semangat. Rasa mikir Prontowati, rasa mikir wong wedok. Neng ayo, podo bareng-bareng mengerti negara awet dikisin. Merdika truk. Merdika truk. Merdika reng. Ngono. Ben semangat. Singkir kesek, singkir kesek. Katresnan singkir kesek. Katresnan kisok gundel-gundeli wong Arab Mukti. Singkir ke, singkir ke. Iya. Aja nganti kelingan. Sirahmu aja nganti kelingan. Aku kelingan terus ya, Reng. Oh, ngene wae. Sirahe dilondrekke wae yo. Men ora kelingan, ya ora iso sirah kok dilondrekke ora. Wis tak anggap ora kelingan. Ya, mengko tak kabari pepuntone apa aku tekan negara Darawati mengko tak kandhani. Heeh. Nah, ya slamet to, Reng. Slamet pengestumu nyatane ya mulih wutuh ngene kok. Ya, ya ming sirahku iki tak ambil kene das maskes mau. Oh. Ngendi? Das maskes. Puskesmas. Heeh, puskesmas diperban. Dina yal botil. Oh. Apa sirahe sariawan mau piye? Kae kok alf. Anu apa jenenge kuwi? Kuwi lho sing betadin. Heeh, karo al botil ora. Ya syukur. Engko telung dina mari kok. Ha iya, heeh. Nek telung dina nek ora mari ya mati ya, Tru. Ha iya. Wis pokoke sabar wae. Heeh. Iki sing wigati ana ing banyakan siji loro telu. Banyakan siji loro telu iki nganake kemerdekaan utawa memperingati hari kemerdekaan. Ayo semangat, Tru, semangat. Move on, move on. Wah, kata-katamu jan. Lalu modern nih, gareng modern banget move on. Breakfast. Wes urang? Wes, lah ya wes aku ya meng ngomongke kok. Ya, nembang sing kepenak, joget sing kepenak, ngaturke para lenggah sing urung diaturake, pirang-pirang. Ana sing ning nyuwun saka kadoh, ya ning tawang ana lintang, ana. Oh iya to. Langgam tembang kangen ya ana. Ya. Ana sing nyuwun ya ning tawang ana lintang, lah ya mesti tok kata, wis tok aturake. Heeh. Ana sing nyuwun ya ning meja ana wedang ya ana. Langgam, Tru. Ayo diaturake ning kemerdekaan kene orang ngunekke lagu 45 ora gayeng. Wah, apa ojo 45, Tru? Lah apa? 76. Aku iki rokok e. Iki lagu kok, Gong. Oh iya, heeh. Rambate rata hayo, ngono kata. Wah, marai semangat kuwi. Hayo. Penabuh yo men nyambut gawe. Kudu nyambut gawe padake. Ini gak eling terus, gak nyelengi. Ya. Besok arep bodohnya didudah terus didum ya kanca-kanca meneh. Ada? Elingnya olehmu dedono aku ya. Ana ututane lho nyatane saiki rezekimu lancar. Oh iya, wis ora arep wawel aku. Anggep apa nek nyawang kanca-kanca iki anggepen kowe menyantun. Oh iya. Memberi santunan karo kaum duafa. Ya? Ikhlas. Ayo, aku yo ikhlas kalau ora apa-apa engko tak. Rasa kuwatir, Gong, wis. Mengko nyandak kaya sing wingi kae. Kudu, aja nganti medun. Ya. Ya mengono siji loro sing perlu diketok, Tru. Ayo. Soalnya tak mat-mat lagi anggere rum jejer wis turu iki oke lho, Dra. Sende-sende bonang bobok ana. Sing gampang mau ya urung jejer wis bobok. Rumah sana iki gampang ditoto ki anggape amben. Nggo gletak ayo. Ayo wong jeneng nyambut gawe pirang-pirang sasi ora leren. Ayo ngantuk iki kesel kok ya. Malah tak hitungnya satu, dua, tiga, KO, KO. Empat lima, empat lima. Mau ke data cah, yuk. Ayo, Ibu Waranggono se. Ya. Rambate ratah ayo. Holopis kontol baris. Ya, nyoba, kaya ngapa? Ya. Rambate ratah ayo. Holopis kontol baris. Rambate ratah ayo. Holopis kontol baris. Kangkong, kakung, kangkong, kakung, kangkung kira saut wong wedok. Oh iya. Ora seru-seru nek nyaut. Heeh. Rambate. Ayo. Do mati apa ya iki? Ya kok sikik lagi toto-toto nyuwara iki perlu nganggo unjalan began kok iki senengane nek akon kok ndur awake dhewe taun ora gawe ngono iki. Wis ngopo ireng? Sengit ya aku ro bagong mangkal. Yo. Rambate. Holopis kontol baris, rahayu. Holopis kontol baris, rahayu. Wah, edian. Ayoy. Kancane ya kompak lho, paguyuban terpimpin kok. Terimunisasi kok dan wisana ya. Dadi ya semangat kabeh. Ora ono sing di penyakit males, ora ono sing di penyakit keset, kabeh padha nek mangkate pancen kaya do klentruk-klentruk, lingguh ya gloso. Ning nek nyekel tabuh, wah semangate berkobar-kobar. Ya kuwi sing jeneng Pira Pradangga. Kaya pejuang biyen truk klentrek klentrek ketoke wetenge ora kisen kaya wong lemes ning begitu ceceli cekeli kok ceceli cekeli bamburun sing cek wah semangate mateni londo pirang-pirang iya dadi anu ngono lho tuwajuh karo kewajibane dhewe-dhewe heeh sing guru ya ngono ketoke mlaku ya klentrek klentrek begitu nyekel kapur karo penghapus langsung sik anak wis semangate luar biasa. Sing Pak polisi maune lemes klentrek-klentrek begitu nyepel sempritan karo menoto dalan ya. Sawang terus jan stop stop. Heeh. Wah, kuwi jenenge ngisi kamardikan sing Pak Tani maune klentrak-klentrak begitu nyekel pacul. Cluk langsung cluk 3 menit entek 2 hektar. Oh. Pak tani ngendi kuwi? Ki ngomong kele semangat kok. Ah iya. Ya ngono kuwi ya, reng ae ya kudu kaya ngono kuwi sing sinden ya maune klentrak-klentrak. Begitu mapan ning panggung, cluk. Langsung nyuwara langsungan. Wah ya apike ya ngono kuwi. Ah iya ya kudu ngono kuwi, semangat dalam bertugas. Ya, itulah mengisi kemerdekaan. Sing dodol ya dodolan sing apik, sing tani-tani sing apik, sing pelajar ya sinau sing apik, mergo jejeg karo urane negarane awake dhewe iku ora mung gumantung karo pemimpin-pemimpin sing wis sepuh kuwi, truk ning sesuk bakale nyambung sejarahing para sepuh nek otake ora cerdas, mengko ndak negarane doyong. Nek doyong dijoroke gampang lambruk, ning nek jejeg kukuh bakoh joroke kiwa, joroke nengen ora bakal ubah. Bener rek. Seneng aku nek kowe ngono kuwi. Ah iya kudu seneng. Seneng ya dijapi. Lho. Kowe iki lanang kok ngijapi. Wah, aku dadi kelingan Prontowati meneh, Reng. Apa Prontowati rupane kaya aku apa kok ndur kelingan Prontowati iki? Panuwunan saka jabaning langkah. Saka ngendi, Truk? Tak goleki. Kangelan ndak kesuwen ning mawono sing nyuwang. Nyuwun. Nyuwang. Iki nek ora tak sekolahke cangkemku kleru-kleru melu, Reng. Ayo saking lemese kok ya. Nyak dilemeske jangan begitu. Ha iya. Nyuwun. Ya ning kalangan lintang ta aku ya melu maca. Kowe melu maca ora, Gong? Tak tonyo kowe. Sekolah wae ora kok maca. Ya mesakake arang adine awak dhewe sing ragil iki jan ngelmune ya bosok dhewe. Uangnya ya bentuknya wagu dhewe. Ya, sing arep ngaturake sapa? Pokoke mari mati nek ora Mbak Eka Suesti rasane ning ati kurang nyes. Garenge plin-plan. Heeh. Senengane ora tau nyawiji. Heeh. Sok-sok muni nek ora orisa ning ati kurang nyes, nek ora nete nang ati kurang merak ati, nek ora ayu nang ati kurang jos, nek ora tiwi nang ati kurang semrini. Ngono kuwi ra jenengane gelane sindhen-sindhen liyane ta, Truk. Terus engko duwe panyokro bawa sing ora apik. Waduh saiki gareng nek ora Aika ora, waduh saiki gareng nek ora sapa Orisa ora, ngono kuwi lho. Ya ora kok ya wong. Ya seneng dhewe-dhewe kok nggon-ngonan kok. Aku anggere celak sawah niki seneng karo Ika. Oh. Alasane apa? Oh ya pokoke mung anggere celak sawah ngene sawah banter pangane niki seneng karo Ika ku. Bermaksude apa ono? Ora maksud. Begi tenang wae to. Padake ora yo. Dieneng sawah. Serak sawah kok dur seneng karo Ika. Lho, sepak sawah iki ra ono galangane to. Arep tiru Warjudi kowe ya.